عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالحمد لله، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات الكريم الكرماء والكريمات، رحمني الله وإياكم وبارك فيكم. ولله الحمد، pada hari ini kita dapat melanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid, penjelasan ringkas terhadap matan Kitab Tauhid karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Kita berharap dan memohon kepada Allah Jalla wa Ala sebagaimana ia telah mengumpulkan kita di majlis ilmu agama yang mulia ini agar kembali mengumpulkan kita di dalam syurganya pada hari kiamat kelak. Ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa husna ulaika rafiqa, amin ya rabbal alamin. Qala al-Matin rahimahullahu ta'ala wa huwa al-Imam al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab at-Tamimi an-Najdi rahimahullahu ta'ala. Babu ma ja'a fi munkiri al-qadari. Babu ma ja'a fi munkiri al-qadari. Fi munkiri al-qadari. Bab tentang orang-orang yang mengingkari takdir. Maksudnya, di dalam bab ini beliau akan menukilkan kepada kita ancaman yang begitu keras dari Al-Quranul Karim dan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap mereka yang mengingkari takdir. Naam. Qala wa qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Insyaallah taala kita akan fokus dengan isi matan dan penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hari ini, dan insyaallah taala setelah kita menyelesaikan uraian dari sahibul matan dan asyarih, baru insyaallah taala akan kami sebutkan beberapa faedah tambahan dari yang lainnya. Barakallahu fikum. Wa qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, wallazi nafsu bi Umar bi yadihi law kana li ahadihim mithlu Uhudin dhahaba thumma anfaqahu fi sabilillahi ma qabilahu Allahu minhu hatta yu'mina bil qadar. قال ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره رواه مسلم. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما pernah berkata, tatkala disampaikan kepada beliau bahwa ada beberapa orang di Irak yang ditokohi, yang tokoh mereka adalah Ma'bad al-Juhani, berkeyakinan innal amra unuf, bahwa sesuatu itu diketahui oleh Allah Jalla wa'ala apabila telah terjadi. Kalau belum terjadi, maka Allah belum mengetahuinya. Dengan bahasa sebagian orang kita di Indonesia, kalau sudah terjadi baru dikatakan takdir, kalau belum terjadi mah itu bukan takdir katanya. Ini pemahaman Qadariyah an-Nufah al-Ghulah di zaman dahulu. Nah, yang tokohnya adalah Ma'bad al-Juhani dan berada di Iraq di akhir-akhir masa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau di masa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Tatkala disampaikan kepada beliau tentang ucapan mereka ini, dan beliau saat itu sedang tawaf di Ka'bah, maka beliau langsung berkata, demi Allah yang jiwa Ibnu Umar berada di tangannya, seandainya salah satu di antara mereka yang berkeyakinan demikian, yang mengingkari takdir, bahwa segala sesuatu itu telah diketahui oleh Allah, baik yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, dan sesuatu yang mustahil bisa terjadi, andai kata terjadi, bagaimana terjadinya, maka Allah Maha mengetahuinya. Barang siapa yang berniat mengingkari ini atau mengingkari takdir Allah Jalla wa'ala, salah satu dari rukun takdir, mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, kemudian dia infakkan di jalan Allah, membangun masjid, membangun pesantren, membantu fakir miskin, memberangkatkan orang pergi haji umrah, ya, dan jalan-jalan Allah Jalla wa'ala yang lainnya, niscaya Allah tidak akan menerima infaknya tersebut darinya kecuali dia telah beriman tentang takdir. Pemahaman dan ucapan mereka di atas dianggap oleh Abdullah bin Umar sebagai bentuk pengingkaran terhadap takdir. Dan ingkar kepada takdir adalah kekufuran, karena iman kepada takdir adalah salah satu dari 6 rukun iman. Kemudian beliau berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang iman, antu'mina billahi wa malaikatihi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para rasulnya, beriman kepada hari akhirnya, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi, dan engkau beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dipahami oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa iman kepada takdir di antara keharusannya adalah mengimani bahwa segala sesuatu itu tidak terluput dari ilmu Allah. Barang siapa yang mengatakan bahwa Allah mengetahui sesuatu itu apabila sesuatu itu telah terjadi, maka orang tersebut dianggap belum beriman kepada takdir, belum benar imannya. Oleh karenanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma membawa hadis ini berhujjah dengan hadis yang mulia ini dan mengutarakan hadis ini kepada mereka yang berkeyakinan innal amra unuf. Mereka beriman kepada takdir Allah secara umum, tetapi mereka menyatakan terkait sesuatu itu diketahui ataukah tidak oleh Allah, itu baru diketahui oleh Allah kalau sesuatu itu telah terjadi. Kalau belum terjadi, maka Allah belum mengetahuinya. Dengan pemahaman mereka yang seperti itu, walaupun mereka sholat 5 waktu, mereka haji, mereka umrah, mereka berbakti kepada kedua orang tua mereka, dianggap oleh Abdullah bin Umar bahwa mereka belum beriman kepada Allah atau belum beriman kepada takdir, sehingga beliau membawa hadis ini kepada mereka dan beliau berkata, "Law anfaqa ahaduhum mithla uhdin dhahaba lama qabilahullahu minhum hatta yu'mina bil qadar." Apabila mereka menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka Allah tidak akan menerimanya dari mereka sehingga mereka telah beriman tentang takdir. Dan beliau juga berkata kepada mereka, tentang mereka, kepada orang yang memberitahukannya kepada beliau, dan beliau saat itu sedang tawaf di Ka'bah, akhbirhum anni bari'um minhum wa annahum bura'a'u minni. Sampaikanlah kepada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Baik, ini dalil pertama yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Al-Mujaddid di dalam matan ini. Mungkin ada yang bertanya, kenapa beliau mengangkat bab ini di dalam kitab Tauhid? Adakah keterkaitan pembahasan takdir dengan pembahasan Tauhid? Karena kitab ini adalah kitab yang membahas Tauhid. Ya, Tauhid. Maka kata Syekh Shalih Fauzan, "Annahu lamma kana tauhidur rububiyyati la yatimmu illa bi isbatil qadar wal imanu bihi." ذكر المصنف ما جاء من الوعيد في إنكاره تنبيها على وجوب الإيمان به. الشيخ محمد بن عبد الوهاب membahas pembahasan takdir dalam kitab tauhid ini karena tauhid rububiyah seorang hamba itu tidak sempurna kecuali dengan menetapkan takdir Allah Jalla wa Ala dan mengimaninya. Naam. Dan pembahasan kitab tauhid ini mencakup 3 tauhid, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat, meskipun tauhid al-uluhiyah lebih dominan pembahasannya. Nah, dan ini telah kita sebutkan di awal-awal pembahasan kitab dulu ya. Tanbihan ala udzakara al-musannif ma ja' min al-wa'id fi inkari. Maka beliau pun menyebutkan di sini ancaman yang keras terhadap orang-orang yang mengingkari takdir sebagai peringatan bahwa iman kepada takdir adalah sesuatu yang wajib. Naam. Kemudian qala al-ma'na al-ijmali lil athar. Ma'na athar di atas secara global. Qala al-ma'na al-ijmali lil athar anna Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma lamma balaghahu anna qauman yunkiruna al-qadar bayyana annahum bihadha al-i'tiqad al-fasid qad kharaju min ad-din. حيث أنكروا أصلا من أصوله واستدل على ذلك بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ورد فيه أن الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان 6 التي يجب الإيمان بها جميعا فمن جحد بعضها فهو كافر بالجميع. معنى أثر ديتا سجرة غلوبال أدله بو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما tatkala sampai kepada beliau bahwa di sana ada suatu kaum yang mengingkari takdir dengan menyatakan bahwa sesuatu itu diketahui oleh Allah Jalla wa Ala apabila telah terjadi, sedangkan jika sesuatu itu belum terjadi maka Allah tidak mengetahuinya, maka beliau pun menerangkan kepada mereka tentang akidah mereka yang rusak ini, dan bahwa akidah mereka tersebut qad kharaju minad din, membatalkan Islam mereka, membuat mereka keluar dari agama. Kenapa? Haitsu ankaru aslan min usulih, karena dengan akidah tersebut mereka telah mengingkari salah satu dari rukun agama ini, dari landasan agama ini, yaitu iman kepada takdir yang merupakan salah satu dari enam rukun iman. Qala wastadala ala dhalik bi hadits Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dalam hadis tersebut datang penyebutan kewajiban iman kepada takdir, bahwa iman kepada takdir merupakan salah satu dari enam rukun iman yang wajib diimani seluruhnya. Barang siapa yang mengingkari sebagiannya, maka sama seperti orang yang mengkufuri mengingkari seluruhnya. Sebagaimana orang yang mengingkari iman kepada Allah tidak dikatakan mukmin, meskipun dia mengimani lima rukun iman yang lainnya. Demikian pula dengan orang yang mengingkari iman kepada takdir, dikatakan kafir walaupun dia mengimani lima rukun iman yang lainnya. Karena enam rukun iman ini harus diimani semuanya, tidak boleh ya diimani sebagiannya dan diingkari sebagian yang lainnya. Barang siapa yang mengingkari salah satu darinya, maka dia sama seperti orang yang mengingkari keseluruhannya. Dan tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah memahami rukun-rukun setiap enam rukun iman ini. Karena Ma'bad al-Juhani dan pengikutnya yang dianggap batal Islam mereka dengan akidah mereka di atas, mereka tidak mengingkari takdir secara keseluruhan. Ya, mereka yakin bahwa segala sesuatu itu tidak lepas ya dari kehendak Allah, ya, dari kekuasaan Allah. Tetapi mereka mengingkari salah satu dari empat rukun iman kepada takdir, yaitu apa? Ilmu. Bahwa segala sesuatu itu telah diketahui oleh Allah sebelum, di saat, sesudah ya terjadi, yang akan terjadi, dan sesuatu yang mustahil terjadi, andai kata terjadi, bagaimana terjadinya, maka Allah mengetahuinya. Nah, dengan akidah mereka tersebut ya, dengan menyatakan pernyataan mereka innal amra unuf, sesuatu itu unuf, diketahui oleh Allah apabila telah terjadi, dianggap oleh Abdullah bin Umar mereka kufur. Mereka belum mengimani takdir karena mereka telah mengingkari salah satu dari empat rukun takdir. Adapun empat rukun takdir tersebut akan kita bahas nanti setelah kita membahas matan ini. Baik, beberapa faedah yang dapat dipetik dari asar di atas. Yang pertama, anna inkaral qadari kufrun, bahwa ingkar terhadap takdir adalah bentuk kekufuran. Yang kedua, anna al-a'mal salihata la tuqbalu illa minal mu'min, bahwa amalan yang saleh itu tidak diterima kecuali dari orang yang beriman dengan rukun iman yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Apabila seorang salat lima waktu, dia berinfak, dia haji ya, dia umrah, dia puasa, dia berakhlakul karimah, dia birrul walidain, tetapi mengingkari salah satu dari enam rukun takdir, maka seluruh amal salehnya itu ditolak, tidak diterima oleh Allah, tidak berarti di sisi Allah, dan akan dijadikan debu yang berterbangan pada hari kiamat kelak. وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ, tidaklah sedekah-sedekah mereka, infak-infak mereka ditolak oleh Allah, melainkan karena kekufuran mereka kepada Allah. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِنُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا, kami datangkan amalan-amalan yang telah mereka lakukan, maka kami menjadikannya debu yang berterbangan karena mereka belum beriman kepada Allah. Orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak mukmin, ada yang sadar dirinya tidak beriman kepada enam rukun iman di atas, dan ada yang tidak sadar. Yang sadar contohnya mereka yang terang-terangan menyatakan, aku bukan muslim, aku enggak iman kepada Allah Tuhan kalian, aku tidak iman kepada Nabi kalian Muhammad. Ini jelas ya, terang-terangan, dan dia menyadari dirinya tidak mukmin, tidak masuk ke dalam Islam. Ya, tetapi yang sangat disayangkan, yang dikhawatirkan adalah sebagian orang yang melakukan atau berkeyakinan dengan akidah-akidah yang membatalkan Islam, tetapi dia tidak sadar atau pura-pura enggak sadar bahwa itu adalah akidah yang membatalkan Islam, bahkan dia membelanya ya dan memerangi akidah yang benar. Sebagai contoh ini, Ma'bad al-Juhani. Mereka bukan Yahudi secara terang-terangan, bukan pula Nasara. Mereka mengaku Islam. Mereka mengucapkan dua syahadat. Yang menyimpang dalam takdir mengucapkan dua syahadat, salat lima waktu. Ya, tetapi mereka berkeyakinan dengan salah, dengan keyakinan yang rusak dan dapat membatalkan Islam mereka, yaitu mengingkari salah satu dari empat rukun takdir, yang salah satunya adalah mengimani ilmu Allah, bahwa segala sesuatu yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, dan yang mustahil terjadi, andai kata terjadi, bagaimana terjadinya, maka Allah Maha mengetahuinya. Nah, oleh karenanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu tatkala diberitahukan kepada beliau bahwa Ma'bad al-Juhani dan pengikutnya yang merupakan orang yang ditokohkan di Irak, yang salat lima waktu, ya, yang mengaku Muslim, mengucapkan dua syahadat, ya, berkeyakinan demikian, beliau langsung mengeluarkan statement yang tegas sebagai peringatan akan bahayanya akidah tersebut. Lau anfaqu mithla uhdin zahaba lama qabilahu Allah minhum hatta yu'minu bil qadar. Seandainya mereka menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka Allah tidak akan menerimanya dari mereka sehingga mereka mengimani takdir. Nah, subhanallah, sedekah sebesar emas sebesar gunung Uhud, besar apa enggak jemaah? Besar, luar biasa mahalnya. Nah, tetapi itu tidak akan bernilai di sisi Allah sebagai infak, tidak akan diterima oleh Allah. Tatkala pada seseorang ada akidah-akidah yang membatalkan Islam sampai dia bertobat darinya. Sampai ia bertobat darinya. Oleh karena Abdullah bin Umar mengeluarkan statement yang demikian terhadap Ma'bad al-Juhani dan pengikutnya yang berkeyakinan dengan akidah yang membatalkan Islam, yaitu innal amra unuf, sesuatu itu diketahui oleh Allah apabila telah terjadi. Ini menerangkan kepada kita jemaah yang dimuliakan Allah, barakallahu fikum wahibbukum fillah, bahwa permasalahan akidah, perkara akidah adalah perkara yang cukup prinsipil, yang cukup fundamental, yang cukup ya penting ya untuk diperhatikan oleh seseorang. Jangan seorang bermudah-mudahan dalam masalah akidah, jangan pula seorang bersikap sepele. Nah, permasalahan akidah permasalahan yang cukup fundamental, yang cukup prinsipil, dia landasan agama kita. Amalan saleh banyak yang dilakukan oleh anggota tubuh kita, amalan saleh yang begitu banyak ya, itu bisa menjadi debu yang berterbangan dan akan sirna di hari kiamat kelak apabila seseorang mati membawa akidah yang membatalkan Islam, walaupun akidah itu ada di dalam hati ya, tidak ia keluarkan, tetapi menjadi akidahnya. Nah, qala faedah yang ketiga, kata beliau, al-istidlalu 'alal ahkami minal kitabi was-sunnah. Berdalil dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam memutuskan suatu hukum, sebagaimana perbuatan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu di atas. Ketika beliau memvonis mereka dengan vonis yang tegas di atas, beliau berdalil dengan Al-Qur'an atau dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah seorang mukmin, ketika dia berbicara tentang agama Allah Jalla wa Ala, maka dia akan berpikir sejenak, adakah dalil dari Al-Quran tentang ini? Adakah dalil dari sunnah Nabi SAW dalam hal ini? Apakah demikian yang dipahami oleh para sahabat Nabi SAW, para tabi'in dan tabi'un tabi'in? Kalau ada dalilnya, maka dia akan menyampaikannya, akan menentukan hukumnya. Tapi kalau dia tidak mengetahui, maka dia akan mengucapkan la adri. Dia tidak akan berani memutuskan suatu hukum yang tidak berlandasan Al-Qur'an dan As-Sunnah serta menyelisih pemahaman para salaf. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Jangan sekali-kali engkau menyikapi sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmunya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu kelak akan ditanya. Dia tidak akan berkata menurut adat, enggak apa-apa. Ya, terkhusus dalam masalah agama yang landasannya murni harus dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Terlebih lagi masalah akidah. Masalah akidah, seorang tidak boleh berijtihad dengan ra'yunya. Tidak boleh dia menjadikan rasio logikanya sebagai landasan suatu akidah. Akidah murni diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma' para salaf. Tidak boleh seorang ya menggunakan rasio, logika atau pengalamannya sebagai akidah, sebagai landasan akidah, tidak boleh. Atau menjadikan mimpinya. Ya. Ini ya, perkara ini berkaitan akidah, dalam hal ini akidah yang benar adalah ini. Ya, karena pernah mimpi Maulana Fulan demikian. Ya, atau tengku saya pernah berkata demikian. Walaupun tanpa dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah, ini keliru. Dari permasalahan agama secara umum itu mesti dibangun di atas dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, dengan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal fikih cabang dari itu ijma' dan qiyas yang sahih. Adapun masalah akidah, tidak boleh seorang menjadikan sesuatu sebagai landasannya dalam berakidah selain Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para As-Salaf, ya, serta ijma' mereka. Dia tidak boleh menggunakan qiyas, ya, dia tidak boleh menggunakan logikanya, pengalamannya, apalagi mimpinya sebagai landasan akidah, ya. Oleh karenanya permasalahan akidah itu jamaah yang dimuliakan Allah dalam pembahasan yang gamblang. Coba lihat kitab-kitab akidah ini ditulis oleh para ulama, daurah-daurah akidah yang mereka selenggarakan, ya, semuanya jelas gamblang, ya, bahas akidah, ini ayatnya, ini hadisnya, ini ucapan para salaf. Okay. Makanya kalau antum lihat sebagian orang bahas akidah, tapi pembahasannya kok ngambang, nggak jelas. Sisi pendalilannya dari Al-Quran tidak jelas, sisi pendalilannya dengan suatu hadis tidak jelas, ucapan para salaf dalam hal itu juga tidak ada, maka jauhi kajian tersebut. Jauhi. Karena permasalahan akidah, permasalahan yang gamblang. Ya. Tidak ada perselisihan di antara ulama salaf dalam permasalahan akidah. Tidak boleh seorang memutlakkan, mengumumkan bahwa ada perselisihan di antara salaf dalam masalah akidah. Ya. Yang didapatkan dari para ulama dalam pembahasan ini dua takbir. Mereka yang pertama menyatakan bahwa tidak ada perselisihan kesilangan pendapat di kalangan ulama dalam permasalahan akidah. Lalu bagaimana dengan beberapa contoh yang seringkali disebutkan untuk menjelaskan bahwa ada perselisihan di antara ulama dalam permasalahan akidah, seperti Abdullah bin Abbas menyatakan Nabi melihat Allah ketika Mi'raj, sedangkan Aisyah radhiyallahu anha meniadakannya. Maka para ulama menyatakan hal-hal yang seperti ini tidak dijadikan sebagai dalil bahwa adanya perselisihan di antara para salaf dalam permasalahan akidah. Kenapa? Karena beberapa alasan. Yang pertama, karena perselisihan tersebut mungkin dikompromikan, yang sejatinya bukan perselisihan. Ya, Abdullah bin Umar Abbas mungkin bermaksud dengan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan mata kepalanya. Naam. Atau beliau menyangka saat itu sebelum mengetahui hadis Aisyah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berbunyi nurun anna arah, hanya cahaya yang kulihat, aku tidak melihat Allahu jalla wa ala. Yang kedua kata mereka, karena permasalahan tersebut bukan permasalahan pokok akidah, perkara akidah yang sangat detail, ya, dan itu pun sedikit terjadi di kalangan mereka, maka tidak dianggap tidak dianggap bahwa para salaf terjadi kesilangan pendapat di kalangan mereka dalam hal akidah. Sebagian ulama menyatakan bahwa terjadi kesilangan pendapat di kalangan ulama salaf dalam masailul akidah, perkara-perkara akidah yang detail, tetapi sangat sedikit jumlahnya. Oleh karena para ulama menginginkan tidak boleh, ya, walaupun ulama yang di sisi ulama yang berpendapat adanya kesilangan pendapat di kalangan ulama salaf dalam masailul akidah yang sangat detail dan sangat sedikit, mereka menegaskan tidak boleh mengumumkan ungkapan bahwa ada kesilangan pendapat di kalangan ulama di salaf dalam hal akidah. Ini ungkapan umum yang keliru. Ya. Yang kedua, ya, tidak boleh seorang menyatakan boleh berijtihad dalam masalah akidah secara umum. Karena ketika seorang mengumumkan ungkapan ijtihad, menunjukkan, mengesankan bahwa boleh membangun akidah di atas ra'yu, ijtihad, pandangan individu ulama. Itu arti ijtihad. Ijtihad itu adalah pandangan para ulama, kesimpulan para ulama terhadap sesuatu yang mereka memandang tidak ada dalil tentang sesuatu itu. Karena hukum ijtihad itu tidak diperbolehkan kecuali tidak ada dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, atau sebagian ulama menyebutkan tidak ada yang kedua, tidak ada ijma' dari para salaf, atau tidak ada ucapan sebagian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan dalam masalah akidah, landasannya adalah Al-Quran dan hadis serta ijma' para salaf, bukan ijtihad para ulama. Oleh karena ketika mereka menulis kitabul akidah, kutubul akidah selalu menyebutkan dalil Al-Quran, hadis, athar. Tidak lepas dari itu. Al-Quran, hadis, athar. Athar apa? Ucapan para salaf dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Tidak ada di antara mereka yang berkata, menurutku, ya, pemahaman saya tentang ayat ini begini dan begini. Menurut guru saya demikian dan demikian. Ini hal yang perlu diperhatikan, ya, terkait ucapan bolehkah berijtihad dalam akidah ataukah tidak, atau yang dengan ungkapan lain, adakah perselisihan kalangan ulama salaf dalam hal akidah. Nah, secara ringkas demikian, dan di sana banyak ucapan ulama dalam terkait hal ini, seperti ucapan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Syekh Saleh Al-Syekh dalam Muqaddimah Aqidah Al-Tahawiyah, ya, dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala serta yang lainnya. Nah, hal ini perlu diperhatikan, ya. Sehingga jangan sampai seorang mengambil kesimpulan bahwa boleh berijtihad dalam hal akidah dengan makna boleh menjadikan ra'yunya atau berasio untuk mengeluarkan atau menentukan suatu akidah. Ini pintu penyimpangan, ya. Nah, atau dia beranggapan adanya perselisihan dalam permasalahan akidah secara umum. Ini juga keliru. Ya, juga keliru. Yang benar bagaimana? Seperti yang kita terangkan di atas, bahwa para ulama salaf, ya, ittifaq, ya, mereka sepakat dalam perkara akidah. Ya, dalam seluruh pembahasan akidah. Adapun hal-hal yang mereka terjadi kesilangan pendapat di antara mereka di dalam hal tersebut, maka itu dijawab dengan beberapa jawaban. Yang pertama, ya, sebagiannya bisa dikompromikan, ya, atau ya karena sedikitnya perselisihan tersebut dan dalam permasalahan yang detail, maka tidak dianggap sebagai perselisihan yang membatalkan kesepakatan mereka secara umum dalam masalah akidah secara umum. Sebagian ulama yang lain ada yang mengungkapkan bahwa ada kesilangan pendapat di kalangan ulama salaf, tetapi dalam perkara-perkara detail akidah, dan itu pun sedikit. Oleh karenanya tidak boleh diumumkan ungkapannya dengan ucapan ada kesilangan pendapat di kalangan ulama salaf dalam permasalahan akidah. Karena ini mengesankan bahwa, ya, boleh berselisih, ya, dan berbeda pendapat dalam hal akidah, dan ini membuka perpecahan dalam beragama dan menyesatkan manusia dari jalan yang telah disepakati oleh para salaf. Nah, yang benar adalah dirinci atau dengan rincian di atas. Ini perlu diperhatikan oleh seorang talibul ilm. Barakallahu fikum. Qala wa an Ubad ibn Samit radhiyallahu anhu annahu qala li ibnihi ya bunayya innaka lan tajida ta'ma al-iman hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakun li yakhthi'aka wa ma akhtha'aka lam yakun li yusibak. Dari Ubadah bin Samit, seorang sahabat yang mulia dan ma'ruf, bahwa beliau pernah berkata kepada putranya yang bernama Walid bin Ubadah, beliau dilahirkan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi tidak bertemu dengan Nabi, maka beliau termasuk tabi'in yang senior atau dengan sebutan lain mukhatharam, dan beliau wafat setelah tahun 70 Hijriah. Bahwa beliau berkata kepada putranya yang bernama Walid bin Ubadah, wahai putraku. Lihat indahnya rumah tangga yang dibangun di atas ilmu agama. Saling nasihat menasihati dengan ilmu, saling mengingatkan antara satu sama yang lainnya tentang ilmu agama. Wahai putraku, engkau tidak akan merasakan manisnya iman. Engkau tidak merasakan manisnya iman sehingga engkau berkeyakinan bahwa sesuatu yang telah ditakdirkan kepadamu pasti akan terjadi. Engkau tidak bisa lari darinya. Dan sesuatu yang tidak ditakdirkan kepadamu pasti tidak akan menimpamu. Ini harus tertanam di dalam hatimu. Kalau belum, maka engkau belum merasakan manisnya iman sampai mengimani akidah ini. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Indah, kan? Nasihat yang dibangun di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Indah ketika seorang kawan menyatakan, yang ana ketahui akhi dalam hal ini enggak boleh, karena setahu ana ada hadis dalam Sahih Muslim. Ana pernah mendengar hadis dari Ustaz fulan dalam Sahih Bukhari, ana pernah mendengar dalam kitab ini, masyaallah. Tapi kalau kawan memberikan faedah, teguran atau diskusi dengan alasan, pernah syekh saya mimpi, ha? Mimpi Menurut gua tidak seperti itu. Kita dengarnya pun geli rasanya, ya kan? Tapi kalau orang tersebut menyebutkan dalil dari Al-Quran, hadis atau ucapan para salaf, kita pun jadi semangat mendengarnya dan nyaman hati kita. Naam. Qala, karena aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam faqala lahu uktub. Sesungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan itu adalah kalam, pena. Bagaimana bentuknya? Wallahu a'lam. Yang jelas pena kata yang dimaklumi oleh dalam bahasa Arab, alat menulis. Bagaimana hakikatnya? Wallahu a'lam. Faqala lahu, maka Allah berfirman kepada kalam tersebut, kepada pena, uktub, tulislah. Qala rabbi wa madza aktub? Pena pun kembali bertanya kepada Rabb, ya Allah, apa yang harus aku tuliskan? Qala uktub maqadir kulli syai'in hatta taqum as-sa'ah. Tulislah takdir segala sesuatu. Kul, termasuk konteks yang siyaghul umum, sampai terjadi hari kiamat. Maka setelah beliau menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kepada putra beliau, beliau pun berkata, ya bunai, wahai putraku, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata ala ghairi hadza falaysa minni, barang siapa yang mati di atas selain akidah ini, yakni tidak beriman kepada takdir, maka dia bukan dari golonganku. Subhanallah, ini ancaman keras dan sangat berbahaya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk siapa saja yang tidak beriman kepada takdir atau mengingkari salah satu dari iman kepada takdir, yaitu al-khalq, segala sesuatu itu telah Allah yang menciptakannya. Naam. Wa fi riwayatin li Ahmad, di dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam faqala lahu uktub fajara fi tilka as-sa'ati bima huwa ka'in ila yaum qiyamah. Sesungguhnya makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu adalah al-qalam, adalah pena. Kemudian Allah berfirman kepada pena, tulislah, maka tertulislah pada hari itu, pada jam itu, pada waktu itu, segala sesuatu yang terjadi sampai hari kiamat. Wa fi riwayatin li Ibnu Wahab, dan di dalam riwayat Ibnu Wahab adalah Abdullah bin Wahab bin Muslim Al-Masri Al-Thiqatul Faqih Sahibu Malik, muridnya Imam Malik. Beliau dilahirkan pada tahun 125 Hijriah dan diwafatkan pada tahun 197 Hijriah rahimahullah. Tabi'un tabi'in. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman lam yu'min bil qadari khairihi wa syarrihi ahraqahu Allah bin nar." Barang siapa yang tidak mengimani takdir Allah, yang baiknya maupun yang buruknya, maka ia akan dibakar oleh Allah Jalla wa Ala dengan neraka, dengan api. Baqala al-ma'na al-ijmali lil athar, makna athar di atas secara global. Qala anna Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu yusi ibnahu al-Walid bil iman bil qadari khairihi wa syarrihi. Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu memberikan wasiat pesan agama kepada putranya yang bernama Walid bin Ubadah agar beliau mengimani takdir Allah yang baik dan yang buruknya. Wa yubayyinu lahu ma yatarattabu 'ala al-iman bihi min ath-thamarat at-thayyibah wan nataij al-hasanati fid dunya wal akhirah. Beliau pun menjelaskan kepada putranya tersebut bahwa iman kepada takdir akan melahirkan buah-buah yang baik, ya, memiliki hasil yang baik di dunia dan di akhirat. Di dunia seorang hidupnya akan tenang, tidak dihantu-hantui dengan was-wasah karena dia telah menyerahkan segala urusannya kepada Allah, karena dia telah mengimani bahwa segala sesuatu yang telah ditakdirkan kepadanya pasti akan terjadi, dan sesuatu yang tidak ditakdirkan kepadanya pasti tidak akan menimpanya, dengan melakukan ikhtiar yang tidak bertentangan dengan agama Allah Jalla wa Ala, sehingga dia tidak akan menghambakan dirinya kepada setan, ya, kepada bisikan-bisikan. Kenapa? Karena dia telah beriman kepada takdir, kepada Allah, takdir Allah Jalla wa Ala, dan di akhirat dengan syurganya Allah Jalla wa Ala. Wa ma yatarattabu ala inkari al-qadr min ashurir wal mahadir fi ad-dunya wal akhirah. Beliau juga menjelaskan kepada putranya di dalam asar tersebut akibat buruk dari mengingkari takdir, dari kejelekan-kejelekan yang menimpa seseorang di dunia dan di akhirat. Di dunia dia akan sesat jalannya. Orang yang tidak memiliki iman kepada takdir dengan iman yang benar, sangat sengsara hidupnya. Hatinya akan selalu gelisah, mudah sedih, ya, mudah pesimis, ya. Dan ya, hidupnya di dalam keterpurukan. Dia tidak akan memiliki ketenangan. Dia tidak akan memiliki kenyamanan. Nah, dia akan mudah was-was, dia akan mudah ya takut, pesimis, galau, ya. Bahkan sebagian mereka stres. Ya. Ada gangguan jiwa. Benar ya, ikhwan. Sebagian orang yang ada gangguan jiwanya, tatkala dicermati dan diperhatikan, itu sebabnya karena tidak mengimani takdir Allah Jalla wa'ala dengan iman yang benar. Nah, sehingga dia terkena gangguan jiwa. Bukankah sebagian mereka mulai terganggu kejiwaannya karena suatu musibah yang menimpanya, apakah itu anak, istri, harta, ataukah yang lainnya? Ya kan? Nah, apabila dia orang yang kuat imannya terhadap takdir Allah Jalla wa'ala, sebelum musibah itu terjadi sudah tertanam di hatinya. Suatu musibah yang telah ditetapkan kepadanya pasti terjadi, dan sesuatu yang bukan bagian dari takdirnya, yang tidak ditakdirkan kepadanya, pasti tidak akan terjadi walaupun manusia sudah bersatu padu untuk menimpakan kepadanya. Bukankah orang yang seperti ini akan tenang hidupnya? Akan nyaman hidupnya? Ya. Berbeda dengan orang-orang yang tidak memiliki iman kepada takdir dengan iman yang benar. Hidupnya selalu was-was, selalu gelisah, selalu bimbang. Ya. Mudah takut kepada manusia, oleh karena mereka mudah menghambakan diri mereka kepada selain Allah Jalla wa'ala, karena mereka tidak memiliki iman yang benar terhadap takdir Allah dan tidak memiliki tawakal yang kuat kepada Allah Jalla wa'ala, yang mana tawakal adalah buah dari iman kepada takdir yang benar, dengan iman yang benar. Qala wa yastadilu ala ma yaquluhu bi sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap statement atau wasiat yang beliau sampaikan tersebut kepada anaknya Walid. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menetapkan bahwa segala sesuatu itu telah ditakdirkan oleh Allah Jalla wa'ala, dan bahwa Allah telah memerintahkan pena al-qalam untuk menulisnya qabla wujudi hadhil makhluqat, sebelum ada makhluk ini semuanya. Dalam sebagian riwayat disebutkan 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Fala yaqa'u fil qawni syai'un ila qiyamis sa'ati ila biqada'in wa qadar. Maka tiada sesuatu yang terjadi di alam semesta ini sampai hari kiamat terjadi kecuali itu sesuatu yang telah ditetapkan dan ditakdirkan oleh Allah Jalla wa'ala. Ini makna asar di atas secara global. Mungkin ada yang bertanya, apa sisi keterkaitan kesesuaian asar ini dengan judul bab? Judul bab membahas tentang orang-orang yang mengingkari takdir. Maka dijawab oleh Syekh Shalih Fauzan, anna fihi wujubal imani bil qadar. Karena di dalam asar ini ada penjelasan tentang wajibnya beriman terhadap takdir. Wa tahdhira min inkari wal kufri bihi wa bayanil wa'idil mutarattabi ala dhalik. Dan peringatan dari pengingkaran terhadap takdir, kufur terhadap takdir, dan penjelasan akan ancaman keras ya, bagi orang-orang yang mengingkarinya. Qala ma yustafadu min al-athar. Faedah-faedah yang dapat dipetik dari athar Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu di atas. Yang pertama, wujubul imani bil qadar. Kewajiban iman, wajib mengimani takdir. Yang kedua, al-wa'idu syadidul mutarattabu ala inkaril qadar. Ancaman keras yang akan diutarakan atau yang diutarakan kepada orang-orang yang ingkar terhadap takdir. Yang ketiga, isbatul qalami wa kitabatul maqadiril madhiyati wal mustaqbalati bihi ila qiyamis sa'ah. Penetapan qalam dan bahwa seluruh takdir yang telah berlalu dan yang akan terjadi itu telah ditulis oleh Allah Jalla wa Ala sampai terjadi hari kiamat. Qala wa fil musnad wa sunani an ibn Dailami. Di dalam musnad, yakni musnad Imam Ahmad, di dalam sunan maksudnya ini adalah sunan Abu Daud dan sunan Ibnu Majah, dari Ibnu Dailami. Ibnu Dailami adalah Abdullah bin Fayruz Ad-Dailami, thiqah, salah satu tabi'in yang ditokohkan. Ya, dan bapak beliau yang bernama Fayruz adalah pembunuh Aswad Al-Ansi Al-Kadzab yang mengaku Nabi di masa itu. Ini sebuah kemuliaan tentunya buat bapak beliau, ya, membunuh Nabi palsu. Beliau berkata, ataitu Ubayyah bin Ka'ab. Aku pernah datang kepada Ubay bin Ka'ab, sahabat yang mulia, yang Nabi ya katakan liyahnika abal munzir, ya, seorang yang innaka rajulun muallam, ya, seorang yang diberikan ilmu Al-Qur'an yang luar biasa. Kemudian aku berkata kepada beliau, fi nafsi syai'un minal qadar, wahai Ubay bin Ka'ab, ada sesuatu di hatiku terkait takdir. Maksudnya ada keraguan, ya. Fahadithni bisyai', tolong sampaikan sebuah hadis Nabi kepadaku tentang takdir. La'allallaha yuzhibuhu min qalbi. Agar Allah Jalla wa'ala, semoga Allah Jalla wa'ala menghilangkan keraguan terhadap takdir ini dari hatiku. Lihat, orang yang berilmu, ya, dengan ketawaduan dan dengan mudah mereka berkata, berikan kepadaku nasihat, berikan kepadaku sebuah hadis. Mudah-mudahan dengan hadis tersebut keraguan yang terjadi ini hilang dari hatiku. Berbeda dengan orang sombong, ah enggak perlu, apa intanya, sekarang udah ada Syekh Google kok, tinggal klik lebih bagus. Alah, capek kita pergi-pergi, ya, ngapain, nanti ajalah kalau udah jumpa, ya. Kalau kebetulan jumpa, kalau mau pergi kusah, capek, malas, ya. Yeah. Nanti juga, ya, kalau jumpa, bisa kita tanyakan. Tidak demikian. Para ulama salaf, di antara kebiasaan mereka adalah ketika mereka galau tentang sesuatu yang berkaitan dengan agama, maka mereka mendatangi para ulama, meminta nasihat, meminta bimbingan, dan meminta pencerahan. Yeah. Karena ilmu agama adalah sumber segala kebaikan. Ilmu agama akan menghilangkan keraguan dalam hal-hal yang seorang tidak boleh ragu di dalamnya terkait al-aqidah. Dan keutamaan menuntut ilmu agama pun sesuatu yang dimaklumi oleh mereka para salaf, sehingga mereka selalu semangat di dalam menuntut ilmu agama. Tidak diketahui dari ulama salaf dahulu, hanya semangat ngaji di awal-awal hijrah. 5 tahun pertama semangat, tapi kalau udah senior, ya, mereka udah mulai malas-malasan. Enggak pernah dilihat yang demikian dari ulama salaf. Tidak pernah disebutkan bahwa ulama salaf dahulu itu, ya, cuma semangat ngaji, ya, awal-awal hijrah. Adapun mereka yang sudah tua, yang sudah senior di atas sunnah, sudah mulai jarang ngaji. Tidak pernah didapatkan dari ulama salaf ada yang seperti itu. Jika hal itu terjadi pada diri kita, maka banyak hal yang harus kita koreksi, yang harus kita cross check, keikhlasan kita, ya, kondisi hati kita jangan-jangan sudah berpenyakit dengan penyakit riya, sum'ah, sombong, ujub, ya, dengki, su'udzan, dan penyakit-penyakit hati lainnya yang membuat kita sulit dan malas atau berat menuntut ilmu agama. Aku datang kepada Abdullah bin Mas'ud menyatakan, ya, terjadi ada keraguan, ada sesuatu di hatiku tentang takdir. Sampaikan kepadaku sebuah hadis Nabi agar Allah Jalla wa'ala menghilangkan keraguan tersebut dari hatiku, atau berikan aku sesuatu nasihat. Maka Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat yang mulia yang mendengar ucapan Ibnu Dailami tersebut, beliau langsung berkata dengan tegas, "Law anfaqta mithla uhdin dhahaba ma qabilallahu minka hatta tu'mina bil qadar." Mungkin kalau ucapan yang seperti ini langsung dikeluarkan kepada orang yang berada di masa kita sekarang, mungkin dia akan tersinggung. Wah, Ustaz ini keras sekali, tegas sekali. Baru curhat, udah langsung diimbat. Baru kita curhat, ya, udah langsung dihantam. Lihat Abdullah bin Mas'ud, apa kata beliau? Kalau engkau menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, Allah tidak akan menerimanya dari kamu sampai kamu beriman kepada takdir. Kalau yang datang ini adalah penuntut ilmu generasi micin, hah? Terkejut gak? Masa main fonis-fonis aja nih? Emang lu Ustaz aja yang masuk surga? Kami kakak. Ustaz anak curhat, masa diginiin? Ya ini memang kebenaran, mau bagaimana lagi? Misalkan ente tanya, ya, Ustaz apa hukum motong jenggot? Ente motongnya, ya Ustaz kewajiban menyampaikan apa yang dia sampaikan, haram. Masalah lu neraka ataukah tidak itu urusan Allah, ya. Kayaknya hukum yang bisa ketika menyampaikan hukum Allah bukan berarti kita sedang memvonis pelanggarnya pasti dalam neraka. Ini yang harus dibedakan, ya. Ada orang datang, dia merokok, kemudian tanya apa hukum rokok? Kita katakan rokok haram dengan dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Jangan langsung dikatakan, "Ustaz, kok keras sekali, Ustaz. Main haram-haram aja, Ustaz." Ya. Bagaimana dengan amalan ini? Kalau memang bid'ah, kita katakan bid'ah. Dengan sok-sok hikmah, ya. Kemudian ingin lari untuk menyatakan itu bid'ah, Itu namanya tidak jujur di dalam memberikan nasihat. Naam. Ada hal-hal yang seorang harus menyampaikannya dengan tegas, gamblang dan jelas. Dalam masalah syirik, bidah, ini hal-hal yang seorang harus berbahasa gamblang, jelas. Agar kaum muslimin selamat dari syirik dan bidah. Naam. Ada hal-hal yang seorang mungkin ya perlu menyampaikannya ya dengan bahasa ya agak umum ya, atau ya perlu menunda penyampaian tentang hal tersebut melihat orang yang baru kenal ya agama ya. Tapi masalah syirik dan bidah hendaknya seorang menyampaikannya dengan jelas, gamblang dan tegas sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, para sahabat kepada para tabi'in, tabi'in kepada para tabi'ut tabi'in, a'immatus salaf kepada murid-murid mereka. Abdullah bin Mas'ud langsung menyatakan, "Law anfaqta mithla uhdin dhaba ma qabilah Allahu minka hatta tu'mina bil qadar." Kalau kamu menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, kamu enggak, infak kamu itu enggak bakal diterima oleh Allah sehingga engkau mengimani takdir. Tegas kan? Wa ta'lam anna ma asabaka lam yakun yukhthi'aka wa ma akhtha'aka lam yakun yusibak. Kedua, sampai engkau yakin bahwa sesuatu yang telah ditakdirkan kepadamu pasti akan menimpamu dan sesuatu yang tidak ditakdirkan kepadamu tidak akan menimpamu. Kemudian Abdullah bin Mas'ud melanjutkan lagi, walau mita ala ghairi hadza lakunta min ahli an-nar. Kalau kamu mati di atas selain akidah ini, tidak mengimani iman kepada takdir seperti ini, kamu dari penghuni neraka. Apakah beliau lebih marah tersinggung dengan statement Ubay bin Ka'ab di atas? Wah, keras banget nih ustaz, cari ustaz lain ajalah yang lebih hikmah, yang lebih lembut. Ya. Ini main vonis-vonis aja nih ustaz. Kemudian beliau pun berkata, "Fa ataitu Abdullah bin Mas'ud dan Hudzaifah bin Yaman wa Zaid bin Tsabit." Aku juga pernah mendatangi Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah bin Yaman dan Zaid bin Tsabit. "Fa kulluhum haddatsani bi mithli dhalik 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam." Semua mereka menyampaikan kepadaku sama dengan apa yang disampaikan oleh Ubay bin Ka'ab kepadaku dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih riwayat Imam Hakim. Al-ma'na al-ijmali lil-athar, ma'na athar di atas secara global adalah, yukhbiru Abdullah bin Fayrus ad-Dailami annahu hadatha fi nafsihi ishkalun fi amril qadar. Abdullah bin Fayrus ad-Dailami menceritakan bahwa terjadi kebingungan, keraguan di dalam hati beliau terhadap terkait permasalahan takdir. Fa khashiya an yufdhiya bihi dhalika ila juhudi. Beliau pun khawatir ini akan menjerumuskan beliau kepada ingkar terhadap takdir. Maka beliau pun pergi menanyakan hal tersebut kepada para ulama dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup saat itu, lihilli au lihalli hadzal isykar, untuk menghilangkan keraguan atau iskal tersebut ya, hal yang tidak jelas bagi beliau tersebut. Wahakadha, kemudian Syekh memberikan nasihat, wahakadha yanbaghi lil mu'min an yas'al al ulama amma ushkila 'alayhi 'amalan bi qaulillahi ta'ala. Demikianlah seyogyanya bagi seorang mukmin, apalagi bagi seorang penuntut ilmu agama, untuk bertanya kepada para ulama. Jangan sok-sok ijtihad dalam hal-hal besar sementara ia masih bisa menghubungi para ulama dengan telepon ya, dengan media yang Allah berikan di masa sekarang ya, apalagi permasalahan-permasalahan besar yang mengakibatkan nyawa dan darah ya, berkaitan nyoblos atau tidak nyoblos, ada para ulama walillahilham, ulama kibar, dan mereka masih hidup. Tanyakan, minta fatwa kepada mereka, fatwa mereka sampaikan kepada para kaum muslimin, dan itu akan lebih menyelamatkan agama dan dunia kaum muslimin, karena mereka para ulama kibar berbicara dengan ilmu ya, berbicara ya dengan pengalaman, dan berbicara dengan rasa takut kepada Allahu jalla wa ala. Naam. Ya, karena Allah telah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada para ulama jika kalian tidak tahu. Qala fa aftahu haula al ulama kulluhum bi annahu la budda min al iman min al imani bil qada'i wal qadar. Maka seluruh ulama yang beliau datangi ini, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab ya, Hudzaifah bin Yaman dan Zaid bin Thabit, ini ulama-ulama senior para sahabat Nabi, orang-orang yang berilmu di masa Nabi saya, mereka sudah dianggap orang yang berilmu dan para ulama, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rupanya semua mereka mengeluarkan fatwa yang sama bahwa harus mengimani takdir Allah, ketetapan Allah. Sesuatu yang Allah takdirkan pasti menimpamu ya, dan sesuatu yang Allah tidak takdirkan pasti tidak akan menimpamu. Nah, kenapa kok bisa sama? Padahal beliau bertanya kepada mereka bukan di waktu yang sama. Beliau mendatangi setiap individu mereka. Jawabannya karena sumber ilmu mereka sama. Demikian pula ustadz-ustadz sunnah, masyayikh sunnah, ulama sunnah, walaupun di antara mereka tidak saling kenal di negara-negara yang berkejauhan, ya, tetapi tatkala ilmu mereka dari sumber yang sama, Al-Quran dan As-Sunnah, dengan pemahaman para salaf yang mereka pelajari dari para ulama, ya, di masa ini kita dapatkan fatwa mereka itu satu sama, ya. Kenapa? Karena sumbernya sama, sumbernya satu, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para as-salaf. Cabang dari itu adalah ijma' dan qiyas yang sahih dalam permasalahan fiqh. Wa anna man mata wa huwa la yu'minu bihi kana min ahli nar. Dan mereka memfatwakan bahwa orang yang mati tidak beriman terhadap takdir Allah, dia mati sebagai penghuni neraka. Qala munasabatu dzikril athari fil bab. Sisi kesesuaian athar ini disebutkan dalam bab ini, bab yang membahas ancaman atau tentang orang yang mengingkari takdir. Bayanu anna al-iman bil qadri amrun hatmun. Karena di dalam athar ini terdapat penjelasan bahwa iman terhadap takdir adalah sesuatu yang harus. Ya, harus orang beriman kepada takdir. Nah, kalau dia ingin menjadi seorang yang mukmin, masuk syurga dan selamat dari neraka Allah jalla wa ala. Qala wa annahu wallazi rawahu sahabatu an nabiyyihim sallallahu alaihi wasallam. Iman terhadap takdir Allah adalah akidah yang telah diriwayatkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari nabi mereka dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ma yustafadu min al-athar, faedah yang dapat dipetik dari athar di atas. Yang pertama, al-wa'idu syadidu 'ala man lam yu'min bil qadar, ancaman keras terhadap orang yang tidak mengimani takdir. Yang kedua, su'alul ulama ya'amma ushkila min umuri li'i'tiqadi wa ghairihi. Pentingnya bertanya kepada para ulama tentang hal-hal akidah yang terjadi kesamaran, ya, terhadap kita, yang samar, tersamarkan oleh kita, ya, atau ya, terjadi keraguan di dalam hati kita tentangnya. Wa ghairihi, dan juga selain perkara akidah. Bahkan, ya, kalau kita membaca kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama tentang ilmu, kita dapatkan sebagian para ulama salaf ada yang melakukan perjalanan satu bulan penuh hanya demi satu hadis Nabi yang telah ia dengarkan, karena dia ingin memastikannya dan ingin mendapatkannya langsung dari orang yang telah mendengarnya langsung kepada Nabi SAW. Seperti rehlahnya Jabir bin Abdullah satu bulan penuh ke Abdullah bin Unais, ya. Demikian juga rehlahnya Abu Ayyub Al-Ansari ke Mesir, ya, untuk mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat lain yang telah mendengarnya langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Madinah Mesir perjalanan yang panjang, yang jauh sekali di masa itu, ya. Nah, ya, demikianlah mereka para salaf. Oleh karena ilmu mereka itu benar-benar berkah, ya. Berberkah ilmu mereka, ya. Padahal mereka juga bekerja, mereka juga berkebun, mereka juga jualan, sebagian mereka nelayan, ya. Tapi ilmu mereka itu benar-benar berkah. Kenapa? Karena mereka orang yang benar-benar ikhlas, orang-orang yang benar jujur menuntut ilmu agama. Mereka tidak bertujuan dunia, ya, dalam menuntut ilmu agama. Ya, mereka ingin cari ridha Allah, pahala di sisi Allah, ingin menghilangkan kebodohan dari diri mereka dan dari orang lain dengan menuntut ilmu agama. Semoga Allah Jalla wa'ala membersihkan hati kita dari segala penyakit hati. Pelajaran yang ketiga dari hadis dari athar di atas adalah anna min wadhifatil ulama kashfa syubahati wa nasyara al-ilmi bainan nas. Bahwa di antara tugas para ulama adalah menyingkap syubhat-syubhat orang-orang kafir atau syubhat-syubhat ahli bidah. Dan ini termasuk jihad melawan munafikin, kata para ulama. Karena sebagian orang semangat menyampaikan ilmu, tetapi syubhat-syubhat ahli bidah dia tidak mau membantahnya. Karena ilmu atau dunia membantah argumen-argumentasi ahlul bidah, ahlul batil, itu memberikan resiko besar terhadap seseorang. Ya, bahasa anak muda sekarang mungkin, ya, viewer, ya, bisa menghilangkan viewernya, merendahkan viewernya, followernya bakal pindah, ya, dia akan dituding sebagai ustadz yang ekstrim, ustadz yang paling benar, ustadz paling suci, dan sebagainya. Nah, tapi ini tugasnya para ulama. Ini dilakukan oleh para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, a'immatul huda, ya. Bahkan di antara mereka ada yang menulis kitab khusus membantah orang khusus dan menyebutkan namanya dengan di judul babnya. Mereka jadikan judul bantahan terhadap individu orang sebagai judul kitabnya. Dari zaman dahulu sampai hari ini. Kenapa? Karena terkadang sebagian orang itu tidak mengetahui penyimpangan suatu akidah kecuali setelah mendengarkan penjelasannya dengan konteks bantah membantah. Oleh karenanya sebagian ulama menyatakan bahwa ilmu rudud, ilmu bantah, ilmu bantahan terhadap akidah-akidah yang menyimpang itu merupakan tasfiyah lil'in, pensucian, pembersihan terhadap ilmu. Sebagai contoh misalkan, terkadang seorang tidak mengetahui penyimpangan suatu akidah kecuali setelah akidah tersebut dibantah dengan detail dan jelas, walaupun sebelumnya dia sudah mempelajari akidah yang benar dalam hal itu secara global. Ya, sebagai contoh seorang memahami bahwa seorang wajib taat kepada pemimpin dan seterusnya. Ya, terkadang seorang tidak menilai, tidak sadar bahwa akidah sebagian orang menyimpang terkait menyikapi penguasa yang zalim. Ya. Kecuali setelah akidah tersebut penyataan itu dibantah. Demikian juga terkait iman kepada takdir. Terkadang seorang tidak sadar bahwa seorang ustadz atau seorang da'i memiliki akidah yang menyimpang tentang takdir kecuali setelah akidah tersebut dibantah. Nah, kenapa? Karena rudud, bantahan terhadap penyimpangan itu membersihkan ilmu. Nah, membersihkan ilmu. Qala wa nashara al-ilm bainan nas, dan merupakan tugas para ulama adalah menyampaikan ilmu, menyebarkan ilmu di tengah-tengah manusia, bukan sibuk berpolitik, ya. Ya, bukan sibuk ya, mencari dunia yang memalingkan dia dari fokus menyampaikan ilmu agama. Nah, bukan berarti tidak mencari dunia lah yang kita bahas, tidak menyibukkan diri dengan dunia yang memalingkan dia dari ilmu agama. Nah, karena kalau orang yang berilmu sudah tersibukkan dengan dunia, maka ya siapa lagi akan fokus menyampaikannya kepada manusia? Karena orang yang berilmu apabila tersibukkan dengan dunia, jangankan dia meninggalkannya, dia masih tetap berdakwah saja, itu sudah kurang fokus. Ilmiahnya sudah kurang, ya, karena kurang sempat murojaah, ya, dalil-dalil sudah kurang hafal, ya, sering lupa. Kenapa? Tersibukkan. Oleh karena di masa dahulu para ulama itu mendapatkan gaji dari baitul mal agar mereka bisa fokus mengajarkan ilmu agama, dan itu yang dilakukan oleh negara Arab Saudi sampai hari ini. Gaji dosen agama di sana itu seperti gaji menteri di kita di Indonesia. Gaji imam rawatib, ya, paling Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu seperti bahkan mengalahkan gaji menteri kita di Indonesia, ya. Sehingga mereka enggak punya alasan, ya, saya sibuk tadi ke sawah, ya, saya sibuk ya tadi jualan, enggak bisa. Oke, begitu datang imam kita bisa request, bacain dong surat ini, ya, saya pengin surat, bisa, karena memang kerja mereka sehari-hari adalah persiapan salat, menjadi imam salat, dan digaji atas itu dengan gaji yang cukup besar. Sedangkan kita di Indonesia, ya, terkadang sebagian ustadz paginya ke sawah, kemudian sorenya jualan, maghribnya ngisi kajian. Ya pas ngisi kajian ya mak dimaklumi, salah-salah terkadang udah capek, ya, seharian ke kebun, seharian ke sawah, sebagai harian jualan dan seterusnya. Nah, tapi walillahilham, pertolongan Allah Jalla wa Ala itu selalu dekat selama orang itu ikhlas, ya, jujur, ya, dengan Allah Jalla wa Ala di dalam menyebarkan ilmu agama. Pertolongan Allah pasti datang. Allah pasti akan membantunya untuk bisa fokus menyampaikan ilmu agama. Hanya saja terkadang kita kurang sabar, ya, dengan kemiskinan, ya, kita kurang sabar dengan celaan-celaan manusia, ya, tudingan-tudingan manusia, dan terkadang kita terlalu tergesa-gesa mengharapkan hasil dari ilmu agama yang kita pelajari atau kita ajarkan. Naam, barakallahu fikum. Baik, ada pertanyaan dari saudari kita Ummu Ruqayyah, barakallahu fiha wa hafizahallah. Semoga Allah mengistiqamahkan kita semua di atas manhajus salaf. Amin ya rabbal alamin. Afwan Ustaz, boleh disebutkan nama kitab yang membantah penyimpangan-penyimpangan secara detail yang antum sebutkan tadi? Jazakallahu khairan, masyaallah. Sangat banyak. Di antara Ar-Raddu 'alal Jahmiyah, ya, karya Imam Ad-Darimi, juga Radul Jamiah lil Imam Ahmad. Naam. Dan secara umum paling mudah adalah kitab-kitabnya Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah. Hampir semuanya bantahan. Ya. Hampir semuanya bantahan, ya. daru ta'arud bainal aqli ya wan naql ya, kitab Imam Nuqaim I'lamul Muwaqi'in. Naam. Demikian juga Syekh Shalal Fauzan ya, punya bantahan terhadap orang-orang yang melemparkan syubhat-syubhat terhadap tauhid ya, fitnah terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekh Bima Syekh Albani juga banyak ya, kitab-kitab bantahan beliau baik dalam hal akidah maupun dalam permasalahan fiqh. Juga kitab Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madakhali, di sana dalam Majmu' Rasail beliau terdapat beberapa kitab yang merupakan bantahan yang detail terhadap pemahaman ikhwan muslimin terhadap syubhat ahlul bidah ya, ya, dan tokoh-tokoh mereka dan sebagian nama mereka disebutkan ya, dengan menyebutkan akidah-akidah mereka yang menyimpang tersebut dengan bukti yang nyata, bukan sekedar katanya-katanya ya. Nah, demikian juga Syekh Mukbil punya kitab ya, judul Iskatul Kalbil Awi Yusuf Qardawi ya, yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ngeri artinya ya, mengendiamkan anjing yang menggonggong Yusuf Qardawi ya, karena menghalalkan musik dan banyak hal-hal lainnya. Demikian juga Syekh Shalih Fauzan punya kitab bantahan khusus terhadap Yusuf Qardawi, terhadap kitabnya yang berjudul Al-Halal Wal-Haram, dibantah oleh Syekh Shalih Fauzan menjadi judul Naqdul Halal Wal-Haram, kritikan tajam terhadap kitab Al-Halal Wal-Haram, dan banyak lagi, dan akan lebih banyak lagi jika saudari sudah bisa baca kitab Arab Gundul. Maka nasihat kami agar saudari kami yang bertanya untuk semangat belajar sorof, belajar nahu ya, bagaimana agar bisa belajar ya, jawabannya ya belajar dan sabar. Nah, mulai dari Rusulogoh jilid 1 pelan-pelan ya, diselesaikan Rusulogoh jilid 1 dalam 2-3 bulan ya, enggak usah buru-buru, kemudian naik ke jilid 2 ya, bersabar ya, Rusulogoh mempelajarinya dalam waktu insyaallah 3-4 bulan ya, ini waktu enggak lambat dan enggak cepat seorang menamatkannya, kemudian naik ke jilid 3 insyaallah bisa diselesaikan dalam 3-4 bulan ya, ini waktu yang pertengahan, tidak cepat dan tidak lambat. Insyaallah setelah selesai 3 jilid ini dia sudah lumayan bisa membaca kitab dengan sering mengikuti kajian-kajian kitab, dan juga setelah itu dia belajar mutamimah atau langsung qatrun nada, maka insyaallah taala ya seorang akan bisa baca kitab Arab Gundul. Nah, barakallahu fik. Baik, masih ada yang lain teman-teman? Barakallahu fikum yang di Zoom. Baik, jika sudah tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.